cantik ini, semuanya butuh dolar. Yes, Pondok. Kalau kau cinta aku, yes, Pondok. Kalau kau sayang aku, yes, Pondok. Kau jadi sultan dulu, yes, Pondok. Baru kau lamar aku, yes, Pondok. Cinta tak bisa cuma di angan, cinta tak bisa cuma di hayal. Kalau kau cinta, jangan sia-kan. Nanti cintaku diambil orang. Aduh, aduh, abang, hari ini kamu menghayal. Mau dapet adek, cuma modal tampang doang. Aduh, aduh, abang, jangan pura-pura gak tahu. Adek cantik ini, semuanya Gaspol dong, boleh.